Maukah kan mas kapit naku lepas tani tani sayap dirumahku sejalan tak kejamu tak kurkan aku jiwolan jagalaku agak musuh.

tiada.